fi hadzal dari fi hadzihi dari bin nazari fi mukawanatihi wa sayakshifu laka fi tilkat dari an kamali zatihi amaro surentah sapa Gusti Allah ka ing sira merintah fi hadhihi dari ing dalem iki-iki omah dunya diperintah apa? Diperintah binazori kelawan angen-angen fi mukawanatihi ing dalem ana ing jerone pira-pira perkara kang diwujudaken Gusti Allah. Dadi kula panjenengan boten oleh delok dunya niki didelok dunyane tapi diperintah kon delok jerone. Nggih. Jerone, jerone niku dudu njabane. Lek didelok njabane nggih. Ayu, apik, indah, ganteng. Tapi lek sampean delok jerone niku mboten enten sing pokro. Ngoten. Lelek sampean urun ngoten senajan nalika sampean delok jerune niku mboten iso blak jenenge delok jerune niku lak mboten iso blak tapi niku mengke teng akhirat kalih Allah Ta'ala badhe diparingi ngertos sing sak mestine. Iki lek sampean delok jerone kahanan. Iki mungkin sampean menyadari nek kedadian iki sakjane sing damel Allah sedaya. Iki sih sampean terus jujuk dateng kesadaran keimanan bilih teng jerone niki mungkin sampean saged sadar lek sedaya niki Allah. Lah delok ngangen-ngangen sing model ngoten niku lak mboten saged blak. Terus teng Allah ngoten lak mboten saged blak ngoten nggih. Lah benjing teng akhirat niku blak. Wa sayad syifulan bakal ngeblakaken. Bakal buka kanthi cetha wela-wela. Buka blak laka kedhuwe sira sapa Allah fitil kadarin dalam mengkono-mengkono omah akhirat buka angka malidatihi tentang kesempurnaane zate Allah subhanahu wa ta'ala. Gila sih teng dunia ini sih saya katah tutup katah tutup termasuk untuk wadah pintunya ini sakit jadi hijab tapi lek wong sing atine iman tenan niku sing didelok mboten wadah pintunya tapi hikmah teng jerone niku sing akhire nuwuhake napa pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kamu di dunia ini untuk berpikir tentang apa yang ada di dalam keadaan dunia ini dan Allah akan membuka dengan jelas kepadamu di akhirat nanti tentang kesempurnaan zatnya. Ru'yatul mibadi mutawi oleh ningali kawulo li robbihim maring pengerane ibad azza wa jalla iku ala hasabi tajallihi miturut tajalli penampilane Gusti Allah, penampilan lahum maring ibad. Jadi penampilane Allah niku sing saged ditingali kawula. Nah, fafi hadhihi dar. Monggo iku tetep ing dalem iki-iki dunya, omah dunya. Ya rauna padha ningali sapa ibad hu ing rob ningaline zahiron ingkang tampil ingkang ketok fil mukawanati ing dalem pira-pira perkara kang diwujudna oleh bisa ningali di anwari basairihim lawan piro-piro padangi peningal atine kawula ibad lama tajala nalikane tampil ngetok sapa Gusti Allah Rabb lahum maring ibad tapi oleh ngetok min warai hijabiha saking walie saking durine hijabe makunan utawa mukawanan nggih ketok tapi panggah enten aling-alinge termasuk aling-aling sing paling cedhek dhewe nggih niku awake dhewe nggih awake dhewe iki dadi aling-aling mergo ternyata kados keterangan sing saderenge anane wong wis ibadah anane wong wis zuhud niku ternyata tasih gadai rasa resah gelisah niku dadi bukti lek piyambake tasih gaib artosipun tasih terhijab gaib niku waliane hadir gaib niku waliane hadir tegese mboten saged teko sing sak tekone sing sak penyaksiane waliane gaib napa hadir krono tasih terhijab sehingga mereka gelisah kok enggak tok berarti tasih enten keadaan kahanan sing kahanan niku menyita perhatian hamba sehingga menutup dirinya untuk tidak bisa menyaksikan Allah. Nah benjing akhirat niku yang menyita-menyita itu sudah hilang. Dapat mboten ilang pripun wong sembarang wis dicukupi. Nggih. Fiha ma tastahil anfus. Di surga itu ada ma, ada segala sesuatu sing tastahil anfus. Sing setiap nafsu sudah menginginkan di sana sudah tersedia. Akhirnya nafsu sudah tidak sibuk untuk pengadaan keinginan itu. Tapi lihat tentunya nafsu wis kepingin, tapi barang sing dikepingin ini direngenten. Itu yang menyita perhatian. Kepingin mangan sing dipangan rungono. Kepingin lunga bis sing arep ditumpaki ora teko-teko. Lha niku asline atine, nafsune, aktivitase, pikirane semua kesedot untuk ngurusi sing dipingini niku. Nah, kalau di akhirat nanti semua sudah terpenuhi. Malah urung pengen wis teko dhisik. Urung pengen wis teko dhisik. Akhirnya uang ini ulang pun terpenuhi maka dia akan menemukan yang lebih dan cara Jawa ini lah yang bunyi ku mana sempat ngadem gitu mana sempat lah yang kono banyak sempat Sehingga yang namanya nafsu sudah tidak meminta pelayanan lagi, karena belum sampai minta pelayan sudah terlayani. Sehingga di sana nanti jelas-jelas mata hati kita sudah tidak terhijab lagi. Fabasharuka al-yauma hadid. Maka matamu di sana di hari itu, di hari akhir nanti, matamu itu akan tajam. Sehingga segala sesuatu yang asalnya kamu anggap tidak ada, mbok anggap tengung ning kono dadi ketok gedhe. Sing dianggap tengung bangsane wudu, ngoten niku lak tengung. Saman salat sepelekne wong wudu ae. Bangsane pikir muni Allah Allah Allah Allah, ngoten saman anggap tengung. Tapi bijin niku ketok gedhe. Nah, termasuk sing teng dunya niki tesih samar. Sing asale ngelmune sik ngelmu jari. Ngelmune ngelmu jarine. Jarine Gusti Allah iku suci. Jarine Gusti Allah iku wujud. Jarine Gusti Allah iku kidam. Jarine Gusti Allah iku bakal. Jarine to nggih. Saking lah ngrekam tajem dadi dihafalne sampai ngetel. Dituthuk kentole muni wujud. Dijiwit kukune muni kidam, dikampleng di sirae muni bakok. Sake apale. Nah, tapi niku-niku jaring saged buka. Jaring saged buka karena panjen tentunya niki kata sesuatu sing menjadi aduun. Aduun itu menjadi penghalang. Ba'dukum li ba'din aduun. Sebagian dari kamu dengan sebagian yang lain itu menjadi penghalang. Sajane ya wis arep titik-titik-titik kalau ngono wis arep lolos. Ora-ora dipungoki anake. Wis wiridan ngetung-ngetung-ngetung, jane wis arep cara wong wis arep jekur mak dalang ngoten. Ora-ora bojone nglindur. Salahe wong wiridan tahajud wis ning samping bojone. Seneng ngelindur. Wah, wis ora sida. Ora sida nerusno wiridan. Kalau panjenengan ngoten niku, niki-niki teng donya wajar. Tapi lek iku cepet tenteng tenan, dadi sik lek sampean gelem kaya nuwun sewu, sampean nate nitih mobil nggih, udan terus kocone mobil niku lak terus mboten kena jenggun dulu, mboten dulu ngarep gak ketok. Tapi lek sampean kunurun mujahadah kanthi ajib kaya mujahadae kipas kaca. Jajajaj, kan ajib nih. Jajajaj, mboten nggih. Yo sak peteng-petenge niku sik kena jenggun dulu nek wong nyimpang sik saged ketok. Nggih. Lumane ning dunya, urip ning dunya niku nasibe kaya mobil teng tengah udan deres. Mboten nggih panjenengan urip ning dunya kok moh maksiat. Mboten nggih. Saman pengin moh enek maksiat. Enggak bisa. Terus saman berambisi kabeh wong maksiat pakai ngono lho, enggak bisa. Mboten iso. Wah, nek ngoten carane terus pundi ya, Pak? Nabi Ibrahim niku nate kalau Allah Ta'ala niku diangkat artinya dibuka atine kalih Gusti Allah ningali kados pundi tingkat kemaksiatane menungso. Mboten. Pokoke nek kesalahan sithik ngoten Nabi Ibrahim jengkele setengah mati. Akhirnya Nabi Ibrahim donga, "Pun pateni mon Gusti, pateni." Ya Allah, nek wong maksiat karo pateni mon, pateni. Akhirnya kalau Allah ditegur lho ya aja ngono ya. Lah nek kabeh-kabeh mbok kon mateni, apa enek wong sing ora maksiat. Lah kok mati kabeh. Mulane sing enten niku proses. Sing enten niku proses. Aja kok lek enek. Enek barang anu terus dihancurkan, dileburkan aja, diproses. Andai zaman kita memproses, nah itu sebenarnya di dunia ini tempat pemrosesan. Itu yang namanya mujahadah, itu yang namanya suluk, itu yang namanya terserahlah sama ngarani apa. Pokoknya siratal mustaqim, proses perjalanan. Kalau itu bisa dijalankan, ya sak peteng-petenge niku lek ijek iso istighfare ajeb. Kaya kok kipas kaca niku crek-crek crek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya dosa-dosa niku sik iso disisihno to lho nggih. Iso disisihno. Wong nek dipikir ngoten jane wong lali misalnya niku wis dosa. Turun mon dosa lek dipikir sing tenang. Lha sapa sing kuat urip lek ngono cara? Jadi, tapi ya gak dosa. Wong juragan ini mau yang ratau turu kok terus duwe turu itu kan ya jadi. Nek dipikir lek dadi dosa. Nek nganggo ukuran-ukuran hubungan juragan karo napa karo duwe antarane abdi karo bendarane. Lho mesin ini kan ya kudu bendarane sing istirahat, abdine sing numpang jumpalek lah ngono ta. Dan sampean mboten Gusti Allah itu jelas-jelas la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Mboten nate ngantuk, mboten pare sare lho, sampean malah sare terus. Dan dia terus berarti kan nek dipikir ngoten jane ora enak wong bener. Ora enak wong bener. Walau la fadlullahi wa rahmatuhu. Mboten nggih. Upama ora enak kanugrahane Allah, ora enak kawelasane Allah. Mboten enten sing pantes sampai niki dadi kawula. Kudune dipecat. Nek dipasrahi ra tau bener. Pasrahi kon salah mundur-mundur ae. Nek dipasrahi dititipi bondo kon ngedum-ngedumno ya ora ndang didum-dumno. Lagi jalu dipecat ngoten niku. Beruntungnya orang dipecat, ya, malah dinteni, ya jangan masalah. Pokoknya lah, urang-urang mati, ngunai, ya setan teni, ya sekarang mati, ya panggil helak, ya sekarang dikebuk no sampah, kono. Itu mergo kawelasan. Mergo kawelasan, ya Allah. Datang dunia ini panjang, ya tentu. Walaupun jelas-jelas pulau sama ini dikepung oleh hijab. Hijab kemaksiatan, hijab nafsu, hijab akhlak maghmumah, hijab macam-macam lah. Ya. Tapi lek panjenengan tesih purun nazar, angen-angen sing mendalem terus dibantu dengan kipas kaca sing terus lek perlu ngembun sing jero dikipasi kon jero ben. Kan lek dikipasi jowo tok sing jero kan sik iso ditulisi kena ngoten kok. Kaca niku. Lah niku lek sampean-sampean semprot kon jero nganggo kipas angin apa dipasang AC ngoten. Iku mungkin buat lembur, tapi dia tetap kaya so kalau kon jelas lah buat sakit. Nora kaya lek udah, kalau tu nanti. Nanti nenek udah nanti itu, kalau nanti nenek, nganu buat ketinggal. Sawai buat nenek opone, nenek opone kagru mukaro kaya so dulu. Tapi lek terang pun buat nenek tenudan, orang perlu kipas angin, buat perlu kipas kocok, buat perlu nopo-nopo wes padam. Karena memang masa hujannya sudah berhenti. Ning dunia ini panjang musimnya musim hujan. Hujan kemaksiatan, hujan kelalaian, hujan kepentingan, hujan keruwetan, hujan persoalan. Itu semua hujan, hujan, hujan, hujan. Tapi bukan berarti gak bisa disingkap. Itu masih bisa. Ditepis dengan kipas kocone ati sampean. Makanya Rasulullah niku lek dawuh, lek aku iki termasuk wong sing atine iki gampang ngendelong. Istilahe napa gampang ora gampang ketara lembun. Sehingga aku sedina songi paling sithik maca istighfar ping 100. Lha padahal secanggih Nabi. Ya karena canggihnya itu lah maka kipasnya Rasulullah padha-padha istighfare beda kasihate. Adalah istighfar Rasulullah niku sekali kipas slek ngoten niku satu tingkat kotoran sudah hilang. Kalau istighfar lagi bukan kotoran yang lama, ada kotoran yang akan datang terus. Berarti lek dimaksud tilasi Imam Ghazali 70 atau 100 istighfarnya Rasulullah itu bukan untuk menghilangkan 100 jenis dosa, tapi untuk membuka 100 lapis hijab batin. Lene kula sampean kan sewu istighfar ya kanggo ngilangi sewu dosa pada tingkat yang sama. Lha lebih. Dan nanti tingkat yang kedua wis ora kober keketung. Mboten sampean dosane fisik mawon. Dosa fisik mawon ya. Sampeyan itu mesti dina ping pira lah istighfar sampean pira. Nah monggo nek kalau hitungan Imam Ghazali dosa niku ada yang dosa wadah. Najis mawon tingkat-tingkat ya, ente najis ainiyah, ente najis hukmiyah, gitu. Terus mantan yang ente najis mukhafafa. Terus ada najis mukhalago. Lah, ini tu baru tingkat kenajisan ya. Indonesia, Indonesia, dunia. Orang pengen Indonesia tau, dunia ini tingkat kenajisan ini bermacam-macam. Jenengan istighfar sak jenis tau. Ngumpulno istighfar sak jenis tok, mergo istighfar ndamel ning lambe. Niku jenenge istighfar satu jenis. Ngepaki pak-pakane tok ning isine urung disekno. Dadi ngumpulno pak-pakan rokok sak tumpuk ning rene isine. Tapi nggih mboten berarti niku percuma, ngoten lho. Dadi mboten kok terus napa anggere ora maksimal terus sampean anggap wah percuma enggak. Walaupun nek sing sempurna niku lak kipas kaca niku lak kalih nggih ya. Jiwa tengen. Lah apa masih sitok protol ya sitok tetek tapi cek iki nek ndelok sithik-sithik. Dan upama kepaksa kalau kipas kaca, ya wis nembun sok ndelok ya kipas iki. Serbeti. Nganggo gombal-gombal ka ana ala iku napa? Sapu tangan gak ana. Alah koran-koran nah wis sak ana ae. Pokoke sing penting ora nembunan. Sebenarnya orang aktivitas usaha untuk membeningkan kaca hati kita sendiri. Lu mau kok terus kan? Persoalannya apa? Kuklek nih bu kocone, anu kipas kocone. Ya disambung buat ini. Alah ya, sepuluh lah diatur dia, kono apa mendak-mendak apa dia. Pokoknya sebenarnya kamu jangan berjalan berhenti terus. Berusaha untuk bisa menembus kegelapan. Kegelapan kasayidun minasama fihi dzulumat. Dia tak ada kasayidun minasama fihi dzulumat. Kalau ada hujan dari langit, maka di dalam keadaan hujan itu ada dzulumat, ada kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kadek ditambahi waradun, mana berdek, wabarkun, enek kilat. Dia tak berdek kilat. Dan nek sampean mboten ngati-ati nggih. Bingung, enggak tempunya tempat berlindung. Orang duwe kipas kaca. Akhire yo pol-polane pol sampean duwe pengadep ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim min aswa'i hadarul maut. Pol-polane pol wong iki sakjane wedi mati. Gila, rumah sana lek wis dan terus campur angin ledek, campur kilat bersautan. Terus sampai nyelamat lawak itu kok lucu. Nyelamat tadi cukup biji loro dilebokno kuping rumah sana liyane wis kena kabeh. Bayang kepengen nyelamat no udane dunyo, gudane dunyo, bertubi-tubi nih kesulitan yang dunia kok cukup sama nalah ngurus moto sahadat lah uwe sebelum ini lah pada karo diriji loro tutup toko pengkewa tengen liane udo mbak yobian ya mungkin dia tau tuh ngalain nuan sewu bang wedo adus pinggir kali terus enak walanang liat aaah waktu terus sing ditutupi sing ngarep kok aniku ya liane apa ngalah ketau be ya niku ngoten niku lah menungso saja nih. Ketika dia terjepit oleh suasana ning dunia ngeten iki. Karena jelas-jelas di dunia itu memang ada kahanan-kahanan yang orang itu seperti itu. Banyak orang takut, khawatir. Sampai-sampai kadang-kadang untuk menghilangkan ketakutan itu lucu cara penyelesaiannya. Penyelesaiannya nganggut diri loro, ngono rumangsane lek wis ngene iki terus gak iso disamperin berdiak. Enggak bisa, ya harus ada kelengkapan-kelengkapan. Dan ini ibadah dikompliti secara fisik, secara lahir, secara hati dilatih, pikir dilatih, ya sama mampu nih lah. Iku, banyak yang dunia. Ya, keadaan umurat yang dunia ini serba terhijab. Serba terhijab, kalau budali masjid terhijab alasan. Terhijab alasan, dan alasan itu sebenarnya dibuat-buat sendiri. Ini jari edarannya berita, ini jari aduh apa masjid, ini jari anak kuloro panas, ini buji kulawannya ditinggal, macam-macam lah ya alasan. Dengan waktu kesel, ini semua menjadi hijab. Ibu membuat mau menjadi hijab. Nah terus, jadi makanya alasan-alasan sana sih. Tapi saya sibuknya, dan kurangnya, dan kepinginnya, dan jari keturutan, dan jari kasil. Dan seterusnya itu menjadi hijab. Nah oleh karena itu walidah kita lankono mengkono mengkono agar hijab amaro perintah soko Allah hum ing kawulane ing ibad diperintah dinadori supaya ngangen-ngangen biha ning jerune kejadian dunia ini. Jadi ojo hijabe sing bapak panteng lek sing bapak panteng hijabe yo ketok hijab ketok kuwi pandengan nangan-nangan yang ada di balik hijab itu. Dan yo selajeng jelas jelas kocoknya peteng tapi lek kowe yakin cewek ini di rumah yo yo dan sininya yakin kok ya dan itu sini iso menembus hijab sama yakin mergo mang bar telepon yakin jari areu oh iya tapi wis teko alah wong adil ora ngadil piye kan dilu ora nek telepon du kita assalamualaikum waalaikumsalam mak yep krungu waalaikumsalam mak yep hai kondi wis ning omah kok tak teko esuk mau ngapa teko arep delok Hole Bung Karno. Ngoten. Cita seko. Aku rene yo. Wah, piye yo? Yo sik iki aku anu melok arep melok ngaji. Yo kok lek ngaji aku tak mampir. Jam piro bulare mbu kadang-kadang ya rene ku tekone yo telat ngono dadi yo. Kadang-kadang biar yo ngene. Teman ya, jadi biar mengenai tenan yoran ngaji liwat ngarepe omahe wacare wis tutupan arep jodoh agak hijab wis jam sholat bengi ya tapi sama yakin karena ini jelo mah bukti deh di sini je urip diangen-angen jelo deh ora diangen-angen hijab wis sama nangen-angen hijab piye ya carane iso buka kaca iki ya dadi maling ya kan. Tapi coba sama tembus saja. Ini hijab jelas dia lah hijab itu hijab memang memang jam 11 malam harusnya begitu. Tapi coba di angen-angen. Oh, iko tibune cek murup ya. Terus menghemengkan cetak. Niku ngono ae. Iki acarane pas acara apa? Acarane tinju. Oh, lek tinju sing delok bapake. Sing delok bapak, terus di rumah ruwono kok. Oh, ini lagu nostalgia. Oh, duduk TV. Tiba-tiba CD, CD. Iki lak lagu sing tak kirimno iko. Lah wis. Ya bae wis meskipun ora cetok, ora ro, ndek wis yakin nek arek ning jero. Ngrungokno di CD-ne kuwi ada kemarman. Kemarman untuk ukurane wong kena hijab. Ngukurannya yang kena hijab, tapi mungkinlah wis wayahe wis sok wis wayahe, wis orang-orang yang sekedar sirah-sirah tapi wis bener-bener nyambung kobil tunikah baru kobil tunikah wis ning kuadi, baru ning kuadi tamu wis padha mulai kuadi ini wis dibongkari yang rewang wis bernoto piring suasana wis hening. Sang mantan berdua masuk di dalam kamar, maka seluruh hijab akan dibuka di sana. ketoro welo-welo. Samubarang sing asale samar ora ketoro saiki dadi blak. Ya kan wong Jawa ngarani blak otak. Oten. Niku benzin. Benzin mulane njur ana istilah wong mukmin iku lek teng kuburan dikai ucapan selamat kalih malaikat nim utawa nun utawa nam. Nim turu asira kanau mati larus kaya turune nganten anyar. Loh, artinya apa? Di sana ketemu sudah. Dan sudah tidak pakai bahasa basi. Allah sudah memperlihatkan Allahnya itu secara Allah, bukan secara tajalli lagi, bukan dengan menampilkan tanda-tanda, tapi sudah nyata. Orang yang sekedar lagu nostalgiani disetel, orang yang sekedar onok VCD disetel, tapi harus petuk senyetel. Kemudian iku jenenge nazar biha, mengangan-angankan, berpikir, merenung apa yang ada di balik hijab ini. Nah, sing kathah kula sampean terjebak oleh hijabnya. Malah ana sing lucu neh niku, malah ora ngurusi hijabe niku, napa mboten ngurusi yang di balik hijab. Tapi malah menghindari pager. Itu pager wae men. Mboten ora sida merasakno sing ning jero omah, sing jelas pagare teng jero omah. Lero ana pager api, itu pager wae men gawe. Pagere malah dibukiri. Delok iku pondasine pirang senti, dibukiri pengen. Ya sida sampean ku celok polisi. Ya, wis jam 11 malam iki malah dibukiri pager wae. Ini dunia ini hijab lah, malah sama sibuk ngurusi hijab ya. Ini ben aku oleh duit akeh piye. Aku ben iso anu piye, anu piye iki duwe ben awet ora disetak piye. Nah, itu jenenge sampean terjebak ngurusi hijab. Tidak mau berpikir apa yang ada di balik hijab. Wa fid daril akhirati lan iku tetep ing dalam omah akhirat. Ya rawna bakal ningali sapa ibadu ing Gusti Allah oleh ningali muayanatan nglawan ngeden. Ngeden niku ngeden tanpa aling-aling bi anwari absarihim lawan pira-pira pagane penglihatane si ibad min ghairi hijabin lawan tanpa aling-aling walamaniin lan tanpa sing nyegah. Wis ora ana sing nyegah maneh, wis gak ana sing ngali-ngali maneh. Sopo hujane sing ganggu? Hujane sing ganggu. Diganggu apa? Diganggu soal kepinginan, keinginan terpenuhi. Diganggu soal macam-macam. Senajan itu dari nyakah, itu dari tak perlu dinafkahi. Itu jari bisa tercukup karena setiap satu bidadari itu punya pelayan 70 ribu orang. Itu rakyat zaman sohakeh. Nah, itu lelah ini dunia zaman jadi lurah namanya dan diukur-ukur normal ini nggak jadi lurah dengan keluarga mereka. Seorang enak yang batal memo satu, memo seorang enak yang nunggu. Soalnya seluruh keinginan terpenuhi. Sudah. Wahaja utawi iki ningali sing tanpa hijab iku goyatu zuhur notoke penampilan notoke pertelo wal kasti lan notoke kebuka. Mboten sama bener-bener soranex yang menyelubungi. Dan wong niku senajan nyawang jelas lek isih kaling-kalingan kaca jenenge pada kaling-kalingan. Ngoten. Mergo kadang-kadang kaca omahe wong, sampean delok wong ning jero iya iso dadah-dadah barang. Ya, ngoten iki sak kecap-kecap mbok iso lah apa ngoten, kono ya nyantol sama nyantol tapi pandah terhijab kaca. Ngoten. Ya mergo isih panjenengan isih terhijab. Tapi lampun pun pun pun terakhirat, pol-polan. Jelas niku pun ngoten niku jane pun biasa. Dadi biasa niku lho. Gimana tuh prosesnya pak? Mulai jalan enten nunen. Sopo wong sing ning dunya iki buta, maka di akhirat nanti dia akan pecah. Sing dimaksud napa? Atine. Lek atine ning dunya iki wis ora ngandel, ora percaya nek insyaallah, maka di akhirat akan lebih tidak tahu lagi. Napa kowe ngoten iki? Nek sampeyan iku wis ora iso ndelok panah petunjuk jalan, maka sampean akan sulit untuk menemukan Surabaya. Nah tentunya ini kan banyak rumus-rumus peta dan panah yang menuju kepada kebenaran. Nopo, perintah dan larangan Allah itu semua adalah rambu-rambu sekaligus petunjuk menuju kepada kebenaran. Bukan menurut ini. Itu adalah petunjuk rumus, peta, rambu, atau petunjuk jalan, atau dinah, atau apa saja lah istilahnya. Mulanya jurnal, dinah surabal musakin. Ya Allah, berilah kami pulau ini petunjuk. Ihdi mugi mari kita panjenengan nak ing kita as-siratal mustaqim ing dalan sing efektif. Ngono sak niki lek muni ngoten. Dalan efektif niku dalan kenceng niku paling efektif. Mergo lek minggak minggok niku ora efektif. Dalan lurus terus sing enggak terlalu banyak belokan, enggak terlalu banyak penyimpangan, enggak terlalu banyak bolak-balik. Nah niku efektif. Niku mergo kesehatan dunia, kesehatan dunia. Tapi mungkin terakhir, pol-polan itu karek muni, alhamdulillah, rabbil alamin. Ini mungkin. Mungkin terakhir itu wa asyru da'wahu anil alhamdulillah, rabbil alamin. Pol-polan itu pol wonten swarga niku wis gak enek sing bisa dinikmati. Wong kabeh tersedia dadi ya ono bener bareng niku lho. Begitu belengger itu maksudnya belengger pun bukan jadi persoalan. Ya emang gak enak. Tapi sudah gak menjadi tantangan, sudah gak menjadi persoalan. Sehingga persoalannya dia ingin yang lebih sempurna lagi, yaitu mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah pun dipersilahkan. Maka ketika sudah dipersilahkan menemui Allah, maka tidak ada ungkapan yang paling tepat untuk diungkapkan kecuali ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Entar persoalannya wis entek, PR wis digarap, ujiannya wis bar, pengumuman lulus wis bar, ijazah wis didumno. Wis lulus. Ya kare pamitan dhewe ta. Ah, niku lek kita ujian. Maka banyak hal nanti. Pengakhiran itu sih di luar dugaane wong. Sing menungsa dhewe mboten menduga ternyata nek ana terjadi. Mulane yo enek sing keto. Sing paling betul nggih mung sing neraka niku jelas paling betul. Paling keto neraka niku. Untuk menyelamatkan itu sebenarnya sepele sekali. Nyelametno supaya ora mlebu neraka niku mayar sepele. Tapi kenapa yo kok gak iso? Yo keto. Ini gimana? Bisa balik nih. Walau anna lana karotan. Bu yo, ini gak bisa karotan, bisa balian. Mas. Terus baca dulanan lho. Mas. Mulai iso, udah kok mas. Balian, bukan kaget. Ini sampai yang main sekat mawon balian di Paijo katanya. Mula aku dari anda yo, raiso, mula aku. Nah, termasuk apa? Sen getut malah jadi aku sen terus warga. Mau sen terus warga ni aku. Oleh ini kadang itu sok hidup. Kulama rujuk minah min kamarot, rizqo. Qalu hadzal ladzi ruzqna min qablu. Waktu bini mutasyabihan. Ning keswarga niku rezeki sing gak mantap niku jareke sampean sampean kok lho iku lah padha karo sing dunya biyen. Hadzal ladzi ruzqna min qablu. Ya iki sing biyen wis tau di paring aku. Padahal itu autobi mutasyabihah, itu hanya mirip saja. Jauh mirip kemasannya, tapi isinya jauh berbeda. Wong apel suci, rasanya pitung puluh rasa. Ambune wangine pitung puluh ambu angin, itu terus oleh ngracek piye. Ya memang mirip itu apel, tapi tidak sama. Waktu bimu, walahum fiha azwajun mutahharah. Di sana punya istri-istri yang suci. Sehingga seorang kau berdiselingkuh uang atau selingkuh. Dan wahum fiha khalidun. Mereka langgung di sana. Nah, akhirnya apa? Dulu rezeki-rezeki teng swarga sing kaya ngoten niku piambae pun jadi biasa. Ketika jadi biasa maka dia mencari Allah. Lah, petane kan wis. Ning dunya dhek ben tau piye muni piye nama lopo nama lopo pun. Dan iku terus arek sing ketut. Mergo dhek iso nek sempat ketemu Allah berdasarkan akeh sithik eleh mikir. Mboten akhire ketut. Lah iya lho, aku ki zikir kok ora tenanan. Padahal zikir sepisane ketemu Allah nek mate kaya ngene, ngerti yo aku lak zikir sing akeh. Dadi ning swarga malah ketun. Ketune mboten kok ketun. Ketun mlebu swarga mboten ketun nyapa biyen kok. Ora mesti sane zikir, padahal aku zikir ukur-ukure penake ngene. Oh, niku lho ala enten mong rabi getun itu orang yang getun pada aku orang nyapa rabi yang bian jadi goyatul guru wal kasri itu berdasarkan kesungguhan dia di dunia ini, kesungguhan dia ketika berusaha untuk menyingkap muka wanat yang menjadi hijab itu, seberapa dia berusaha untuk menyingkapnya, maka di sanalah nanti akan apa jelas bagaimana dia menerima penampilan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku mulane yo nek sing nira sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Niku jelas ngoten iki. Tunggalin ngenten Kanji Nabi nate dawaken sebenarnya wong ning swarga kuwi lek nyawang Gusti Allah kaya awakmu nyawang bulan. Hati-hati lho nek lafal kaya kuwi. Nek arep lafal kaya niku hati-hati. Ngurus soal sibah perumpamaan. Kemiripan itu harus hati-hati. Sing mirip apane itu dadi lakone. Ojo kok terus menungso nyawang busolo ning swarga iki kok menungso nyawang busolo ning swarga kaya saiki nyawang bulan. Oh lek ngono bisalah kaya bulan lho. Ampun-ampun ngoten lek ngerteni ampun ngoten. Tuwale ngoten enten sing salah paham nanti sak niki. Padahal itu bahasa Indonesia ampun bahasa Arab bahasa Indonesia. Kula nate becik santri kula. Saya kan mungkin sing nom-nom kaya sing sepuh sing rasa nom. Wis keluarga duwe lagu nostalgia lagu Mayrama. Judulnya Masya Allah memandang bibirmu yang selalu basah sama seperti memandang mangga muda. Lha sih. Wis berarti rambene kaya kelem. Lha ora kaya kelem piye. Boten sing dipadakno niku duduk lambene dipadakno kelem boten. Reaksine wong mandeng lambene karo reaksine wong mandeng kelem enom pencet. Iku reaksine padha. Sing dipadakno niku reaksine ora kok terus memandang bibirmu yang selalu basah sama seperti memandang pencet. Lho mboten niku. Lha berarti rambutnya malah duwer, gandul-gandul kaya pencet ini. Wah, malah elek. Reaksinya. Ngoten. Tunggal memandang matamu yang sayu merayu sama seperti memandang satir biru. Dok meripat atau pajano satir? Lo salah. Sing dipajano dudu meripate. Reaksine wong sing nyaman kuwi padha. Wong lek nyaman satir kok satir biru. Niku iso kelemon-kelemon. Enten kain biru kuwi ngoten terus ubah-ubah ngoten sampeyan iso ya sampean kandung iso biru-biru sampeyan. Nah, nek Joko kok nyaman prawan, prawane mripate sayu, merayu, ngono iso biru-biru. Lah biru-biru ini kok sing padha. Nah, sami kali ini menungso nyawang Allah teng swarga. Niku kaya sak iki ning dunya iku menungso nyawang bulan. Ini sing dipajakne napane? Dudu kok Allah padha mbek bulan mboten. Artinya ada semacam kejelasan. Nalika bulan purnama niku sampeyan iso kaya jelas terus teng tengah bulan itu kaya ada gambar napa kita nek nang serado abu-abu ngoten jelas. Nah, jelas terus pinggirin bulan ini apa niku seorang kok pinggirin bulan ini apa terus pinggirin Allah ini apa mboten. Tapi kejelasan itu yang dimiripkan ya. Soal itu praktisnya orang sanggup pinggirin saya itu ijik di hijab apa buat takok no? Ijik di hijab apa jadi takok no? Mulai di genah ini orang sudah genah mah. Yang paling benar itu yang dia dihijab dengan ini paling benar itu lalu unen-unen unen-unen istilah untuk di hari akhir itu yang itu jelas salah satu syarat yang termasuk apa rukun iman ya. Percaya dino akhir itu banyak bukan namun globalnya dino akhir tapi termasuk apa menyingkapnya kegaiban di hari akhir itu harus kita yakini, harus kita yakini. Tapi betul-betul sama nanti gampang putus asa. Besok itu ngantuk-ngantuk kita, lagi kena hijab-hijab kita, tapi aku yakin kok aku nikono ketemu. Besok itu ya aku duduk petol. Senajan oleh mu'arab dati nganten orang matang puluh dino, ya aku duduk petol oleh bulan, kurang oleh moroh, orang ya cepat disik toh cok malah musawan harus dicucu-cucu ya mbok jajal ya cok ngono iku jenenge wong nekat ngoten ngono lek wis model jajal ngono lek terus piye ngono ngandane wis teko mbok kuati lan kuati telung sasi wis babar lho terus terus piye ngono dadi persoalan. Wale ning dunya iki kamu harus menyadari keadaan di dunia ini. Biarkan fisikmu itu dikeloni oleh dunia. Tapi hatimu tetap harus berusaha untuk menyingkap apa yang dibalik dunia. Ya biarlah kamu berjauhan. Karena kamu memang belum pernah ketemu. Tapi lah wis ana lamaran, wis ana macam-macam peningset, ana petung dino, nek kan wis to, ya dino kuwi mesti mlebu kamar arek. Oh, dengan begitu apa aja semacam ketenangan. Tapi gimana nih entar wong sing niku sing brontok. Nah, niku biasanya wong mati sahih. Nah, nek wong mati sahih itu sing turu mesem. Mergo napa? Kekangenan dia kepada akhirat. Bukan akhirat yang jadi penting itu, tapi kejadian indah ketemu Allah di akhirat. Itulah yang menyebabkan dia punya keberanian. Alah apa awake gak penting, nyawa gak penting. Sing penting ketemu Allah. Mane ketika nyawa itu dihilangi oleh Allah, dia justru malah seneng mergo hijabnya. Dan disitulah dinamakan syuhada, syahid, orang yang benar-benar menyaksikan Allah. Dan isi penampilan akeh wong ngono, lambi penting, jas penting, dasi penting, lambi putih penting, sepatu penting. Tapi mungkin yang penting jero kamar itu gak penting kabeh iki. Coba iki aja. Dan dengge ra? Yo niku jelas. Saya sifu ngoten niku pun benar. Lha terus sapa sing iso saya sifu ngoten niku? Ya sewong sing sak durunge wayah isih dina hari-hari itu dia sudah kenal dulu. Banyak orang kenal dhisik. Orang lamar dhisik, napa bisa kok? Mekulangku jenenge tok ning ramane sama sekali enggak ada syahadatnya, enggak ada sholatnya, enggak ada macam-macamnya. Apa ya iso apa terus mlebu kamar. Umpama kowe ketepatan iso tenan tanpa qabil tula iku jenenge kan zina. Jenenge zina, iku jenenge nganyak wilayah yang bukan wewenangmu. Wong Jawa ngarani menapa nerak pagrayu. Panjenengan ngene. Pagrayu diterak. Oh, ya situ. Ina uripmu. Dan datang dunia ini ya. Kudu kangelan ngono wae. Istiqomah. Istiqomah. Istiqomah di fase, istiqomah di badai, istiqomah ngene-ngene. Istiqomah menurut tugasnya diri-diri. Jadi aja kok terus lu penganggap lek wong ning pasar ga iso mikir. Ngoten. Mergo pancen duwe fungsi diri-diri dikir ku bagiane ati. Ning pasar ku lak bagiane awak. Pada saat yang sama. Ngoten, mesin itu berputar. Kipas angin juga berputar. Kipas toco juga bisa bergeser-geser. Aja kok terus diendek nang mesine terus sampean medun. Iki pasti sampean obah warna lho tangan lan iki malah ora dadi. Ya biar zaman oleh Allah ditakdir jadi penjual tahu tempe, menjadi penjual apa? Mungkin ada yang ditakdir menjadi petani, ditakdir menjadi pedagang, pengusaha, bos macam-macam. Itu mesin kehidupan. Sama harus melumbungi gone kuwi. Tapi bukan berarti itu dipakai alasan untuk lupa kepada Allah. Bahkan itu semua adalah lahan khidmah, pelayanan, nuruti perintah Allah untuk bersama-sama mengisi kekosongan kehidupan ini menjadi banyak manfaat, banyak kegunaan, bermacam-macam sak mampu-mampune. Ora sing manfaate bantu wong lunga jenenge tukang becak. Bantu wong lunga jenenge sopir, kernet. Bantu wong sing arep lelungan gak iso mergo bane kempes dadi tukang tambal ban. Lho nggih. Bantu wong keluhan sing repot gak iso masak buka warung. Itu semua bantuan sebagai ekspresi penampilan kasih sayang Allah sing dititipno ning gone sampean. Mulane enten ancaman sing aran-aran wong kuwi, barang siapa menimbun pak makanan hanya punya kehendak dengan maksud supaya makanan menjadi lebih tinggi harganya, maka itu dia sebenarnya hanya memakan api neraka. Yo, kenapa sebabnya? Karena pada hakikatnya dia itu dititipi rahmat ora diwehno. Dan dalam mesin ini kan kudune kan kudu dilos. Kok menimbun? Mung perkara krungu kabar arep mudah, terus gua denon kuku akeh-akeh. Sikap serakah kuku akeh-akeh ngoten niku, itu yang namanya menghambat kasih sayang Allah. Sing mesine wong ora perlu kangelan golek dadi kangelan. Ada. Niki lek dipahami saestu, insyaallah mboten enten urip sengsara niku mboten enten. Lung masing-masing menepati tempatnya dan masing-masing menyadari posisinya. Dan itu jangan sama hitung lek tukang tambal ban eno terus mereka ngono dungu utawa dosen iku mulya niku lak pandangan bungkus. Tapi pada hakikatnya semua adalah menyalurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo tutup sesarengan kami doa Al-Fatihah. Allahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabati rasulullah ya jemaahina wa hamdulillah rabbil alamin hamdi yafina ma huwa yukafi wa mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yadzi jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله Allahumma ya waliyu ya hamid ya mubiyu ya ma'in ya rahmu ya wadud aminina bihalalika haramu nabi badluka man siwaka bitu'atika ma'usyatik rabbana hatina fitunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa bil akhirati hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.